Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekokohan iman dan sunnah di dalam kalbu kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang ke majlis ilmu, majlis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula penjelasan-penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang dari nikmat ini kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi hamba-hamba yang Allah mudahkan untuk mendapatkan nikmat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia akan urusan agamanya. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat majlis ilmu, hendaknya kita menjaga nikmat tersebut agar Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan nikmat tersebut pada diri kita. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan beberapa bab dan sudah membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam kitabnya yang mulia ini. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang agung, kitab yang mulia, yang mencakup pembahasan-pembahasan seputar akhlak dan adab seorang muslim yang diperlukan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, atau yang lebih kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka para ikhwa rahimani wa rahimakumullah, membaca kitab yang agung ini, yang mulia ini, merupakan nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan membacanya kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya akhlak dan adab seorang muslim dalam kehidupannya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca bab yang ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Babul Amri bi Ada'il Amanati. Babul Amri bi ada'il amanati, bab perintah untuk menunaikan amanah. Bab perintah untuk menunaikan amanah, ini bagian dari akhlak dan adab seorang muslim dalam kehidupannya, di mana diperintahkan seorang muslim untuk menunaikan amanah yang telah diberikan kepadanya. Dan menunaikan amanah ini bagian dari keimanan. Berapa banyak permasalahan yang terjadi di tengah kaum muslimin disebabkan tidak adanya sifat atau akhlak dan adab yang satu ini, adab yang mulia ini, yaitu menunaikan amanah. Berapa banyak amanah dikhianati oleh seseorang. Maka dengan membaca bab ini dan demikian pula ayat-ayat dan hadis yang ada di dalamnya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menunaikan amanah, karena ia bagian dari keimanan. Penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke-58. Qala Allahu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian agar menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Allah memerintahkan, menunjukkan sesuatu itu wajib. Kita menunaikan, memberikan amanah yang telah dibebankan kepada kita, itu kepada orang yang berhak atau kepada pemiliknya. Dan ini bagian dari sifat seorang muslim, sifat seorang mukmin. Nanti akan disebutkan bahwa lawan dari menunaikan amanah, yaitu khianat terhadap amanah, merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Wa idza tumina khana, ketika mereka diberi amanah mereka berkhianat. Yakni tidak menunaikan amanah itu sebagaimana mestinya. Terlalu bermudah-mudahan. Al-amanatu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-amanatu tutlaku ala ma'anin muta'addidatin. Kata al-amanah atau amanah adalah kata yang luas maknanya, mencakup banyak hal, banyak perkara. Kata yang luas maknanya mencakup banyak hal. Minha ma'tamanahu Allahu 'ala ibadihi min al-ibadati allati kallafahumullahu biha. Yang menduduki posisi pertama dari bentuk amanah adalah amanah yang Allah berikan kepada hambanya berupa kewajiban menunaikan ibadah. Ini bagian dari amanah. Ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita, Allah bebankan kepada kita agar kita melaksanakannya, itu bagian dari amanah yang Allah berikan kepada kita. Jika kita melaksanakannya, kewajiban-kewajiban tersebut yang Allah bebankan kepada kita, maka kita termasuk hamba-hamba Allah mukminin yang beriman. Tapi jika kita mengabaikannya, bermudah-mudahan di dalam meninggalkannya, atau tidak melakukan sebagaimana mestinya, maka ada pada diri orang tersebut salah satu sifat kemunafikan, karena tidak menunaikan amanah yang Allah berikan kepadanya. Fa innaha amanatun i'tamanallahu 'alaihal ibad. Karena kewajiban-kewajiban itu merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba-hambanya. Sehingga para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kewajiban-kewajiban yang fardu, yang wajib, itu harus dilakukan oleh setiap muslim. Wa minha al-amanatul maliyah, demikian pula di antara bentuk amanah adalah amanah dalam hal harta. Wa hiya al-wada'i'u allati tu'ta lil insani liyahfadhaha li ahliha. Yang berupa al-wada'i, allati tu'ta lil insani liyahfadhaha, titipan. Harta yang dititipkan kepada seseorang agar dia menjaganya. Untuk diberikan kepada pemiliknya. Ini bagian dari amanah. Apa saja bentuk harta tersebut, baik dia berupa uang atau berupa barang atau yang lainnya, jika diberikan kepada kita agar kita menjaganya, maka itu adalah amanah yang harus kita betul-betul menjaganya, tidak bermudah-mudahan. Ini bagian dari amanah, al-wada'i atau al-wadi'ah, barang titipan. Wa kadzalikal amwalul ukhra allati takunu biyadil insan, demikian pula harta-harta yang lainnya, jenis yang lain yang ada pada seseorang, harta yang lain yang bukan bagian dari miliknya, baik harta itu yang dia pegang tersebut, yang ada pada dirinya itu, maslahatnya kembali kepada pemiliknya, atau maslahatnya kembali kepada dirinya, atau maslahatnya kembali kepada pemilik dan dirinya. Harta yang dia pegang, yang ada pada dirinya, itu bagian dari amanah. Baik harta itu ketika dia pegang, maslahatnya, kebaikannya kembali kepada pemiliknya, atau kembalinya kepada dirinya, atau kembalinya kepada kedua-duanya. Itu bagian dari amanah yang harus kita jaga. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mencontohkan jenis yang pertama, al-wadi'ah, yaitu barang titipan. Al-wadi'atu taj'aluha inda syakhsin, barang titipan yang contohnya diberikan kepada seseorang. Takulu mathalan, seperti engkau menitipkan barang kepada seseorang, kemudian engkau mengatakan, hadihi sa'ati indaka, ini jamku, aku serahkan kepadamu, ihfad hali, tolong jaga jam tersebut untukku. Maka ini bagian dari amanah. Walaupun barang atau harta yang diberikan tersebut bukan harta yang bernilai besar, harta yang kita anggap sepele atau barang murah seumpama, seperti jam tangan. Kita dititipi oleh kawan kita jam tangan, tolong jaga jam ini. Maka ini bagian dari amanah. Nah, yang seperti ini seringkali diabaikan oleh seseorang ketika dia telah diberikan amanah-amanah yang seperti ini. Aw hadhihi darahim ihfad hali wa ma asbah hadha, atau seumpama ada yang menitipkan kepada kita, ini uang beberapa dirham, beberapa rupiah, seumpama 100 ribu, 50 ribu, tolong pegang dulu, tolong jaga. Maka kewajiban kita adalah menjaganya, barang tersebut. Fahadhihi wadi'atun baqiyat indahu limaslahati malikiha, maka jenis yang seperti ini barang titipan yang maslahatnya kembali kepada pemilik harta. Kita menjaga barang tersebut untuk kebaikan yang memiliki harta. Maka ketika kita telah diberi amanah apapun bentuknya, kita harus menjaganya, baik itu berupa uang atau berupa barang, jam tangan, uang seumpama 50 ribu ini tolong pegang dulu, besok saya ambil lagi. Terkadang seorang bermudah-mudahan, besok ketika diambil barangnya rusak, sehingga terjadi permasalahan. Atau contoh yang lain adalah al-ariyah, barang pinjaman. Yu'tika syakhsun syai'an yu'iruka iyahu min ina'in au firashin au sa'atin au sayyaratin fahadihi baqiyat fi yadika limaslahatika. Jenis yang pertama adalah titipan. Itu kembali, barang titipan itu maslahatnya kepada pemiliknya. Hanya dititipkan kepada kita. Seumpama kawan kita ingin pergi jauh, pulang kampung atau yang lainnya, safar, dia menitipkan beberapa barang kepada kita, itu amanah, dijaga dengan baik. Nah, jenis yang kedua yang kembalinya kepada orang yang dititipi itu adalah barang pinjaman. Fal ariyatu yu'tika syakhsun syai'an, contohnya seseorang memberikan atau meminjamkan kepadamu sesuatu. Dicontohkan oleh beliau di sini min ina'in bejana. Bejana dengan berbagai macam bentuknya, ember, baskom, periuk, atau kalau di zaman kita mungkin kompor, gelas, piring. Kita pinjam atau dipinjamkan kepada kita. Maka itu bagian dari amanah yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk bermudah-mudahan. Kita kedatangan tamu seumpama, butuh gelas, butuh piring, butuh alat masak, butuh wajan seumpama, kita pinjam dari saudara kita, itu maslahatnya barang pinjaman tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk pemilik harta. Pemilik harta tidak mendapatkan maslahat karena dia dipinjami. Maka ia bagian dari amanah yang harus dijaga, dirawat dengan baik barang tersebut. Berapa banyak permasalahan-permasalahan disebabkan terlalu bermudah-mudahan dalam perkara yang seperti ini. Minjam, hilang. Tidak diganti. Tidak bertanggung jawab. Sehingga timbul permasalahan antara dua orang yang bersaudara, dua orang muslim. Minjam cangkul seumpama. Kemudian tidak dijaga cangkul tersebut. Rusak, berkarat. Atau yang lainnya. Parang, pisau. Ini adalah barang pinjaman yang kembalinya maslahatnya kepada orang yang meminjam. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan bermudah-mudahan dalam hal amanah. Kalau pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah ini. Sebagaimana dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal ahda kana mas'ula. Segala bentuk perjanjian, amanah dan lain sebagainya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seumpama yang kembalinya kepada pemiliknya dan kembalinya kepada orang yang dititipi. Seperti ainul mustajarah, barang yang apa namanya? Mustajarah. Seperti rumah, apa ya istilahnya? Disewakan. Nah, barang yang disewakan itu bagian dari amanah. Kita menyewa rumah seumpama, maslahatnya kembali kepada siapa? Kepada pemilik dan kepada yang menyewa. Yang menyewa bisa mendapatkan manfaat dari barang tersebut, yang memiliki harta bisa mendapatkan uang atau bayaran. Maka itu juga bagian dari amanah yang harus kita jaga. Bukan semena-mena dengan kita menyewa barangnya karena kita sudah membayar seumpama, kita tidak menjaga barang tersebut atau kita mempergunakan semau kita, seenak kita, sehingga barang itu rusak. Baik itu mobil Honda atau yang lainnya, atau barang-barang rumah tangga seumpama kita sewa dalam berapa hari kemudian dipulangkan dalam keadaan rusak. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini bagian dari amanah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk betul-betul menjaganya. Atau di antara bentuk amanah juga adalah amanatul wilayah, amanah wilayah. Amanah wilayah adalah amanah jabatan. Jika kita memiliki jabatan dalam suatu bidang, maka itu bagian dari amanah yang harus betul-betul kita tunaikan amanah tersebut. Baik itu dalam pemerintahan, perusahaan, pekerjaan ataupun yang lainnya. Itu semua adalah amanah yang dibebankan kepada kita, maka kita harus betul-betul menunaikan amanah tersebut sebagaimana yang dibebankan kepada kita. Maka dari sini kita mengetahui para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, annal amanata babun wasi'un jiddan, bahwasanya amanah itu merupakan kata yang lingkupnya sangat luas sekali. segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita, baik itu titipan atau sewaan atau yang lainnya, atau pinjaman, itu bagian dari amanah yang betul-betul harus kita menjaganya. Wa asluha amrani, sehingga dari sini kita mengetahui dasar dari amanah ini ada dua. Yang pertama adalah amanatun fi hukukillah, amanah yang terkait dengan hak Allah, itu amanah kita dibebankan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah amanah yang berkaitan dengan hak manusia, dan ini banyak sekali contohnya yang sebagainya tadi sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa kulluha yu'marul insanu bi ada'iha, semuanya, semua amanah tersebut manusia diperintahkan untuk menunaikannya. Apa maksud menunaikannya? Yaitu yahfadhuha wa yu'addiha ila ahliha, menjaganya dan memberikannya kepada pemiliknya. Yang pertama dijaga dulu. Bagaimana kalau tidak dijaga? Maka tidak mungkin kita akan bisa memberikannya kepada pemiliknya dengan sebaik-baiknya, sehingga dijaga dengan baik. Jangan bermudah-mudahan dalam hal amanah. Wa ada'ul amanati min alamatil iman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan bahwa menunaikan amanah merupakan bagian dari tanda-tanda keimanan. Nah, kita bisa mengukur kadar keimanan seseorang dari menunaikan amanah ini. Sejauh mana dia menunaikan amanah, maka sejauh itu pula tingkat keimanan dia. Amanah yang tertinggi, amanah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana dia menunaikan hak Allah? Solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, atau yang lain dari kewajiban-kewajiban. Maka dari situ bisa diukur keimanan. Atau amanah yang terkait dengan hak manusia. Ketika dia meminjam, dia jaga. Ketika dia titipi, dia jaga. Ketika dia menyewa, dia jaga. Ini bagian dari keimanan. Fa kullama wajadtal insana aminan fima yu'tamanu alaihi muaddiyan lahu alal wajhil akmal fa'lam annahu qawiyyul iman. Maka ketika kamu mendapati seseorang yang amin, bisa dipercaya terhadap apa yang diamanahkan kepadanya, dan dia menunaikan ala wajhil akmal, dalam keadaan yang paling baik, paling sempurna, dia tunaikan barang tersebut. Fa'lam annahu qawiyul iman, maka ketahuilah bahwa orang tersebut memiliki iman yang kuat. Dia jaga, diberi. Ini saudaraku, ada uang, tolong besok kasihkan kepada si fulan ya. Dia jaga betul. Atau seumpama ini barang ada titipan, tolong besok kalau ketemu kasihkan kepada si fulan ya. Ini amanah, dijaga betul. Tidak sembarangan dia taruh di rumahnya seumpama, sehingga rusak. Dia berikan dalam keadaan seperti itu. Wa kullama wajadtahu kha'inan, dan ketika engkau mendapati seorang yang berkhianat, khianat maksudnya tidak menunaikan hak dengan sebaik-baiknya, dianggap sepele amanah tersebut. Pinjam barang diletakkan sembarangan sehingga rusak barang itu. Fa'lam annahu dha'iful iman, maka ketahuilah bahwa orang tersebut memiliki iman yang lemah. Sesuai kadar dia menunaikan amanahnya. Dan di antara bentuk amanah juga yang dicontohkan oleh beliau, ma yakunu bainar rajuli wa sahibihi. Ini juga sering. Adalah apa yang terjadi antara seseorang dengan sahabatnya. Minar umuril khasah, dari perkara-perkara khusus. Allati la yuhibbu an yattali'a alaihi ahadun, yang mana saudaranya tersebut, temannya tersebut tidak suka jika perkara yang ada pada dirinya diketahui oleh orang lain. Ini rahasia-rahasia sahabat, rahasia kawan. Ini bagian dari amanah. Jangan bermudah-mudahan al-ikhwan wal akhwat dalam hal ini. Fa innahu la yajuzu li sahibihi an yukhbira biha, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menyebarkan rahasia kawannya. Dalam bentuk apapun. Rahasia kawan kita kan sering seumpama. Di antara yang contohkan oleh beliau di sini adalah falau istamanaka ala haditsin haddatsaka bihi. Kalau seandainya kawan kita memberi kita amanah dengan sebuah cerita yang dia ceritakan kepada kita, kemudian dia mengatakan ini amanah, tolong jangan beritahu yang lain. Atau seumpama dia tidak mengatakan ini amanah, tapi ada qarina, indikasi dari dia bahwa dia tidak suka diketahui oleh orang lain, maka ini amanah, tidak boleh disebarkan. Berapa banyak kasus-kasus seperti ini yang bisa membuat renggang hubungan persaudaraan, dikarenakan tidak memiliki akhlak dan adab Islami. Seumpama ketika taklim seperti ini, ikhwan cerita sama kawannya, atau akhwat cerita sama kawannya permasalahan pribadi, curhat. Karena seumpama kawan itu tahu atau ingin mendapatkan pencerahan, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, kepada kawan yang dia anggap bisalah memberikan pencerahan. Ketika pulang di jalan, kawan yang diceritakan tadi, baik itu si suami atau istri, laki-laki atau perempuan, menceritakan kepada yang lain. Si suami menceritakan kepada istrinya semua tadi ketika di masjid, si fulan cerita begini, begini, begini, begini. Atau ketika pulang seumpama si istri menceritakan kepada suami tadi, si fulana, si A, si B cerita begini, begini, terjadi masalah di keluarganya, gini, gini. Itu amanah, tidak boleh disebarkan. Kita sebagai suami atau sebagai istri harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam hal itu. Potong, stop, cukup, jangan diceritakan. Kita cerita yang lain saja. Itu amanah, enggak boleh. Jangan justru dipanas-panasi sehingga istri kita atau suami kita menceritakan tentang keadaan saudaranya. Ini enggak boleh. Fa innahu la yahillu laka an tukhbira bihi ahadan minan nas, kata beliau. Maka sesungguhnya tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Jangan sampai kita di sini menimba ilmu, belajar ilmu, tapi ketika pulang kita berbuat dosa. Lebih bagus kita cerita tentang ilmu lah. Pulang naik Honda kita atau pulang naik mobil, cerita sama istri kita, sama suami kita tentang ilmu. Apa yang kamu catat tadi dari ilmu? Apa yang kamu dapatkan? Tadi apa yang disampaikan di majelis? Itu lebih baik daripada menceritakan orang lain. Kita sebutkan ini karena sering terjadi. Habis majelis ilmu yang diceritakan adalah aib saudaranya yang seharusnya dia jaga tadi. Padahal saudaranya sudah menaruh percaya kepada dirinya untuk dia ceritakan permasalahan pribadinya. Curhat dia seumpama. Karena dia percaya kawannya tadi bisa menjaga amanah. Ternyata kawannya berkhianat. Maka tidak halal bagimu untuk menceritakan tentang apa yang dia khabarkan kepadamu, kepada orang lain. Walau kana aqraban nasi ilaika, walaupun orang yang kau ceritakan kepadanya itu adalah orang yang paling dekat denganmu, istrimu, anakmu, suamimu, atau yang lainnya, orang yang paling dekat, tidak halal bagi kita menceritakan tentang saudara kita. Itu amanah. Nah, barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya permasalahan yang satu ini, adab yang satu ini, akhlak yang satu ini. Akhlak di dalam Islam itu luas, tidak hanya sekedar akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang muda, salam ketika bertemu, berjabat tangan, tersenyum, atau yang lainnya. Tapi akhlak-akhlak yang seperti ini bahkan dalam keadaan tertentu lebih penting untuk kita perhatikan, untuk kita jaga. Kalau kita bersama-sama menunaikan akhlak dan adab Islami, pasti ukhuwah itu akan terjaga, terjalin, kuat. Tapi ketika akhlak dan adab itu hilang, maka akan terpecahlah persaudaraan. Semakin banyak akhlak dan adab yang hilang, maka akan semakin besar perselisihan di antara persaudaraan tersebut. Sawa'un awsaka bi an la tukhbir bihi bi an la tukhbira bihi ahadan aw ulima min qara'inil ahwal annahu la yuhibbu an yattali'a 'alaihi ahadun. Baik kawanmu itu memberikan wasiat kepadamu, tolong jangan ceritakan. Baik dia bilang seperti ini atau dia tidak bilang, tapi kita tahu dengan adanya indikasi-indikasi, korina-korina, kita tahu bahwa dia tidak suka jika permasalahannya tersebut diketahui oleh orang lain. Seumpama dicontohkan oleh beliau, ketika dia ingin cerita, dia menoleh ke kanan, ke kiri, dia lihat ada orang lain enggak, kemudian dicerita, "Akhi, aku punya masalah ini." Dia enggak bilang, "Tolong jangan ceritakan ke yang lain ya." Enggak bilang seperti itu. Atau, "Ini amanah dari anak, jangan ceritakan kepada yang lain ya." Dia tidak bilang seperti itu. Tapi dengan adanya tanda-tanda, dia noleh ke kanan, ke kiri, enggak ada orang, baru dia berani cerita. Menunjukkan itu permasalahan pribadi. Tidak boleh disebarkan kepada yang lain. Maka yang seperti ini, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagian dari amanah juga. Wa min dzalika aidan, dan di antara bentuk amanah juga adalah ma yakunu bainar rajuli wa bainaz zaujatihi minal asyail khassah, apa yang ada antara seorang suami dengan istrinya. Ini juga bagian dari amanah. Apa yang terjadi di rumah tangga mereka itu bagian dari amanah. Si istri tidak boleh menyebarkan tentang suaminya, suaminya tidak boleh menyebarkan tentang istrinya. Fa inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah, karena di antara manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis, adalah seseorang yang bergaul dengan istrinya kemudian dia sebarkan kepada yang lain, atau si istri juga seperti itu. Ini tidak halal, haram. Dia ceritakan tentang urusan rumah tangganya kepada orang lain. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini bagian dari amanah, dan seperti yang disebutkan tadi maknanya luas, tidak hanya yang tadi disebutkan contoh-contohnya, masih banyak yang lain. Al-muhim, segala sesuatu yang kita diperintahkan untuk menjaganya dari amanah, baik itu harga diri kawan kita, permasalahan pribadinya, atau dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, yang itu bukan bagian dari milik kita, ketika diberikan kepada kita, maka itu bagian dari amanah yang harus kita jaga dengan benar, dengan betul. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Allah memuji orang-orang yang menunaikan amanah. Namun Allah tutup dengan ayatnya, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Maksudnya adalah Allah mendengar apa yang kalian ucapkan dan Allah melihat apa yang kalian lakukan sebagai bentuk tahdid, sebagai bentuk ancaman bagi kita. Kalau kita tidak hati-hati dari ucapan yang atau ucapan kita atau perbuatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Fahuwa yuhaddidullah azza wa jalla man lam yakum biada'il amanati ila ahliha. Dalam ayat tersebut terdapat ancaman bagi orang-orang yang tidak menegakkan amanah dan memberikannya kepada pemiliknya. Nah, ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, faqihul asr. Beliau adalah ulama yang dijuluki sebagai faqihul asr, faqihnya abad ini, dikarenakan memang penjelasan-penjelasan beliau luar biasa besarnya, luar biasa agungnya, penting bagi kita semua untuk meresapi dan memahaminya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini pelajaran kita malam hari ini, yaitu pelajaran tentang perintah menjaga amanah. Maka marilah kita para ikhwah bersama-sama belajar untuk betul-betul menjaga amanah yang telah dipikulkan kepada kita, dibebankan kepada kita, baik itu berupa harta-harta, atau seumpama harga diri, permasalahan yang terjadi di antara saudara kita, rumah tangga orang lain, berusahalah kita untuk menjaganya dan tidak menyebarkannya kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.